Ini langsung aja kita goyang lagi. Devi Aldiva New Palapa. Sistem turuti akhir hari kau karet, yo sistem lakoni sempat disi kejini tuyo nampai kiri kau katong mulo si tahu cuko nafsu thank you. biasa sekali sebelah kanan.